إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu adalah dengan meyakini bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita adalah dengan ucapan alhamdulillah, dan kemudian kita gunakan seluruh nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat rahimakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah. Karena itulah kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah agar diberikan hidayah dalam sehari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang telah engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Karena itu Bapak sekalian, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita harus memahami bahwasannya iman dibangun di atas pondasi pengagungan. Bapak sekalian, para ulama menyatakan bahwasannya siapa yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak diiringi dengan pengagungan kepada Allah dan juga apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya orang tersebut tidak benar dalam keimanannya atau menunjukkan kerusakan imannya. Karena Bapak sekalian, tiada iman tanpa pengagungan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau juga menjelaskan bahwasannya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar ma'rifat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti, siapa yang mengenal Allah maka dia akan mengagungkannya, dan seberapa kadar pengagungannya ataupun seberapa besar pengenalannya terhadap Allah, maka dia akan semakin mengagungkannya. Opa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa engkau tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Ketahuilah juga opa sekalian bahwasannya ruh ibadah itu juga adalah ta'zim ataupun pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disertai juga dengan mahabbah. Apa sekalian, ibadah tidak akan memiliki ruh manakala hilang salah satu dari dua hal tersebut. Yang pertama adalah mengagungkan, dan yang kedua adalah rasa cinta. Kemudian apa sekalian, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hal ini. Bahkan opa sekalian, para ulama pun menjelaskan alikhwa ajanallahu yakum, bahwa kita harus mengagungkan Allah dalam berbagai sisi. Di antaranya, kita harus mengagungkan Allah dalam rububiyahnya, bahwasanya tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mempergulirkan siang dan malam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang harus kita sucikan kecuali Allah. Tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dalam nama dan sifatnya. Di antara nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam surat Al-Ikhlas, di mana Allah menyatakan qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Maka sebagai pengagungan kita kepada Allah, kita tidak menduakan Allah, kita tidak menyamakan Allah dengan selain Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Maka kita hanya menggantungkan seluruh keinginan kita, seluruh cita-cita dan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar seluruh keperluan dan kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad, bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka orang yang mengagungkan Allah tidak akan mengatakan bahwasannya Allah memiliki anak ataupun Allah adalah salah satu dari yang tiga. Begitu juga orang yang mengagungkan Allah tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebaik-baik dan seagung-agung perintah dari Allah adalah untuk mentauhidkannya, maka ketahuilah bahwasannya seburuk-buruk dosa adalah meremehkan penciptanya, meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah, opa sekalian. Kemudian bumi terbelah. Begitu juga gunung-gunung hampir hancur dan runtuh, opa sekalian. Ketika manusia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Bapak sekalian, seorang mukmin yang memiliki sikap sifat pengagungan kepada Allah, maka dia tidak akan mengatakan bahwa Allah memiliki anak, ataupun juga bahkan mengakui orang-orang yang menyatakan bahwasannya Allah memiliki anak. Alaihwah azanallahu wa iyakum. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita akan mendapati bahwa ayat yang paling agung di dalamnya adalah ayat kursi, opa sekalian. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim kita mendapati perintah, kita mendapatkan larangan, akan tetapi ayat yang paling agung adalah ayat kursi, karena di dalamnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kemudian akhirnya, opa sekalian, dari awal sampai akhir ayat tersebut berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri dan bukti seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan kitabnya. Dia membacanya, dia memahaminya, dia mentadaburi dan juga mengamalkannya. Di antara ciri orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan perintah dan juga larangannya, opa sekalian. Kemudian dia juga mengagungkan syiar-syiarnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya hal tersebut adalah perintah dari Allah. Maka siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk tanda ketakwaan di dalam hatinya, opa sekalian. Berarti yang diperintahkan kepada kita mengagungkan syiar Islam, bukan mengagungkan syiar-syiar di luar Islam, opa sekalian. Baik itu hari rayanya ataupun hari besarnya dan sebagainya. Karena sesungguhnya, opa sekalian, hal tersebut tidak diperintahkan, bahkan diharamkan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk ikut serta merayakan hari raya orang-orang kafir. Kemudian di antara ciri orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pun adalah mengagungkan Rasulnya, opa sekalian. Karena itu kita akan mendapati jika ada seseorang yang mencela Rasul, maka hakikatnya meniadakan keimanannya, ataupun bahkan opa sekalian, sesungguhnya karakter nyata dari orang-orang kafir yang pertama adalah suka mencela, kemudian karakter yang melekat pada diri orang-orang munafik pun adalah mereka yang suka mencela, termasuk karakter orang-orang jahil yang disebutkan di dalam Al-Quran pun adalah mereka yang suka mencela. Siapa yang dicela? Yang dicela adalah Allah, yang dicela adalah Rasul, yang dicela adalah agama dan juga kitabnya. Karena itu kaum mukminin, mereka sebaliknya, mereka mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul, mengagungkan kitab dan juga agamanya. Opa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pengagungan ini ada di dalam hati seseorang, maka akan terlihat di dalam gerak-geriknya, akan terlihat dalam anggota tubuhnya, opa sekalian. Tentu akan berbeda antara seseorang yang mengagungkan Allah dengan mereka yang tidak mengagungkannya. Ketika dia berdiri untuk sholat, dia sadar di hadapan siapa dia berdiri. Ketika dia ruku, dia pun ingat dan sadar betul bahwasannya dia ruku di hadapan Allah. Ketika dia sujud pun, maka dia dengan penuh keyakinan bahwa dia meletakkan dahinya di tanah ataupun di bumi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyatakan bahwa hamba Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang paling mengagungkannya, sedangkan hamba Allah yang paling rendah di hadapan Allah, kemudian juga adalah orang yang paling jauh dari Allah, apa sekalian, adalah ketika mereka tidak memiliki sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أوصي وحدي وإياكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوباس كاليان حاضرين سيدان جمعة رحمكم الله barangkali itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati kita sifat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan melahirkan berbagai kebaikan, wapas sekalian, akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan tunduk semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat ya qadi al hajat. Allahumma la tada' lana al yawma dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إن هذا المرض فيروس كورونا جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما